السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله، وأم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمنة، melahirkan anak yang istimewa, calon seorang nabi, khatamul anbiya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa arsalat ila jaddih, maka diutuslah seseorang kepada kakeknya untuk menghabarkan berita itu. Wulidalaka gulamun fa'tihi fandur ilaihi, sesungguhnya telah lahir bagimu seorang anak, yakni cucu, maka lihatlah kepadanya. Maka Abdul Muttalib pun datang untuk melihat cucunya. Wa haddatathu bima ra'at, maka ibunya Aminah pun menceritakan apa yang dia lihat dalam mimpinya, apa yang dipesankan dalam mimpinya, sampai kemudian dibawa bayi tersebut oleh Abdul Muttalib, kemudian dibawa ke Ka'bah. Dia berdiri berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang diberikan kepadanya, kemudian kembali ke ibunya dan menyerahkan kepadanya anak tersebut. Dan beliau mencari, iltamasa li Rasulullah sallam al-maradhi', mencari untuk Rasulullah SAW, ini untuk cucunya, al-maradhi'. Maradhi' adalah ibu susuan, dan itu kebiasaan mereka. Mereka akan kirimkan anak-anaknya kepada ibu-ibu yang biasa menyusuinya di kampung-kampung. Di samping udaranya lebih sehat, kata mereka, demikian pula dalam keadaan tidak bertemu dengan banyak orang asing. Dan yang ketiga, karena akan menjaga keutuhan bahasa, ini bahasa Arab. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusui oleh seorang wanita dari Bani Sa'ad, sehingga dijuluki nisbahnya As-Sa'diyah, yang bernama Halimah, berarti Halimah As-Sa'diyah. Yuqalu laha Halimah binti Abi Du'aib. Dikenal dengan nama Halimah binti Abi Du'aib. Maka Halimah sendiri yang menceritakan kejadian pertama mengapa qadarullah dia menyusukan seorang anak yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kanat Halimah tuhaddith annaha kharajat min baladiha ma'a zawjiha wa ibnin laha saghir. Kata Halimah, aku keluar bersama suamiku dan bersama anakku yang masih kecil yang sedang aku susui. Aku berjalan bersama-sama dengan wanita-wanita lain dari Bani Sa'ad, sama-sama dari Bani Sa'ad. Naltamisur rudha'a, kami mendatangi Mekah untuk mencari anak-anak yang mau disusui. Wadzalika fi sanatin syahba, dan itu di tahun yang sangat kering. Syahba adalah paceklik yang tidak turun hujan. Lam tubqi lana syai'a, kami tidak memiliki apapun. Qala fa kharajtu ala atanin li qamra, aku berangkat dengan keledaiku. Atan adalah keledai betina, keledai yang jantan disebut dengan himar, tapi kalau betina disebut dengan atan. Aku mengendarai atanku yang warnanya kehijau-hijauan, qamra. Bersama kami juga ada unta yang biasa diambil susunya. Wallahi ma tabiddu biqatratin, demi Allah saat itu untaku tidak mengeluarkan susu satu tetes pun. Qalat, berkata wanita tersebut, mana namu lailatana ajma' min sabiyina alladhi ma'ana. Sungguh kami enggak bisa tidur sekejap pun semalaman, karena anakku yang bersamaku menangis terus karena kelaparan. Ma fi sadiya ma yughni, apa yang ada di tetekku tidak mencukupinya. Wa ma fi syarifina ma yughaddi, demikian pula yang ada di untaku tidak mencukupinya. Walakinna kunna narjul ghais, tetapi kami berharap kalau-kalau turun hujan. Maka kami biasanya ketika banyak minum, untanya juga banyak minum, maka biasanya susunya akan banyak. Fakharajtu ala atani, maka aku pun berangkat dengan keledaiku. Falaqad adamtu birrakbi hatta syakka dhalika alaihim dhi'fan wa ajafan. Sungguh panjang perjalanan kami sehingga menyusahkan kami dan melelahkan kami semuanya, rombongan dari Bani Sa'ad ini. Mereka lemah, mereka kekeringan, mereka kehausan. Hatta qadimna Makkata naltamisu rudha'a, hingga kami pun sampai di Mekah dan kami mencari bayi-bayi yang akan kami susui. Fama minna imra'atun illa wa qad 'urida 'alayha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang wanita pun dari rombongan kami kecuali sudah ditawarkan bayi calon rasul ini sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fata'bahu, tapi semuanya menolak. Qila laha, dikatakan kepadanya, kenapa kalian menolak? Innahu yatim, karena dia yatim. Tentunya para wanita-wanita Bani Sa'ad datang ke kota untuk mencari bayi-bayi untuk disusui karena mengharapkan bayaran, karena mengharapkan upah. Sehingga ketika tahu anak yatim, mereka tidak mau mengambilnya. Wadzalika anna innama kunna narjul ma'rufa min abdus sabi, yang demikian karena kami semua sama mendatangi Mekah mencari anak-anak yang akan kami susui, karena kami naltamisul ma'ruf, mengharapkan kebaikan dari bapaknya. Maka kalau kami melihat anak itu yatim, wa ma'asa antasna ummuhu wa jadduh, apa yang bisa dilakukan oleh ibunya, apa yang akan bisa dilakukan oleh kakeknya. Fakunna nakrahu dhalik, maka kami tidak suka untuk menerima anak yatim. Fama baqiyat imra'atun kanat ma'i illa akhadat radi'an ghairi, maka kemudian tidak berapa lama semua wanita yang bersamaku mendapatkan bayi-bayi yang mereka susui seluruhnya kecuali aku. Kata Halimah As-Sa'diyah, qala falamma ajma'na al-intilaq, ketika sudah mulai mau berangkat pulang ke tempat suku Bani Sa'ad di Badiyah, di kampung, qultu li sahibi, aku katakan kepada suamiku, wallahi inni la akrah an arji' min baini sawahibi walam akhud radian, demi Allah aku tidak suka kalau aku pulang bersama teman-teman wanitaku semua membawa bayi sedangkan aku tidak membawa satu orang bayi pun. Wallahi la adhabanna ila dhalikal yatim fala akhudhu, sungguh demi Allah aku sudah akan datangi anak yatim tadi, aku akan ambil, minta izin pada suaminya. Maka suaminya berkata, la alaiki, tidak mengapa atasmu, antaf'ali, silakan engkau lakukan itu, ambil. Asallah an yaj'alana fihi barakah, semoga Allah akan menjadikan untuk kita barakah karena menyusui anak yatim. Qalat fadhabtu ilaihi faakadtuhu, kata Halimah, maka aku pun kembali dan mengambil anak yatim tersebut. Wa ma hamalani ala akhdihi illa anni lam ajid ghairahu, tidaklah aku mengambil anak tersebut kecuali karena aku tidak mendapatkan selain itu. Falamma akhadtuhu raja'tu ila rahli, ketika aku sudah mengambilnya aku kembali ke rombonganku. Falamma wada'tuhu fi hijri aqbal 'alaihi sadiyaya, ketika taruh di pangkuanku langsung dia mencari susu kemudian menetek dan menyusu. Min labanin, dari susuku. Fashariba hatta rawa, subhanallah, tajiku, tetekku mengeluarkan susu sampai mengenyangkan anak tersebut. Washariba mahu ukhra, kemudian setelah itu yang satu lagi, saudara susuannya berarti anaknya, menyusui atau menyusu sampai kenyang hingga dua-duanya tertidur. Dua anak, satu anaknya Halimah sendiri, anaknya Haris berarti suaminya, dan yang kedua Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keduanya menyusu dengan kenyang dan keduanya tidur. Qala wa ma kunna nanamu minhu qabla dhalik, sungguh sebelum ini enggak pernah tidur, selalu menangis. Tetapi ketika menerima anak yatim tadi langsung meminum susunya dan kemudian kenyang. Wa qama zawji ila sharifina, suamiku berdiri ke untaku melihat kalau-kalau sudah ada susunya. Fa idza innaha lahafil, tiba-tiba didapati untanya sudah dalam keadaan penuh susunya. Fa halaba minha, maka beliau memerah susunya dan kemudian aku meminumnya dan dia meminumnya. Hatta tahaina ra'yan wa syab'an, hingga kami pun hilang dahaga dan hilang lapar. Susu dikatakan oleh mereka orang-orang Arab yughadhi, memberikan gizi, dan juga yurawi. Bahkan disebutkan dalam hadis yughni 'anil ta'ami wasyarab, susu itu memenuhi dua, makan dan minum sekaligus. Sehingga dikatakan rayyan wa syab'an, rayyan hilang dahaga, syab'an kenyang, hilang laparnya. Fabitna bi khairi lailatin, maka malam itu kami tertidur dengan sebaik-baik malam. Qalat, berkata Halimah As-Sa'diyah, yaqulu sahibi hina asbahna, pagi harinya ketika akan berangkat suamiku berkata kepadaku, ta'allami wallahi ya Halimah laqad akhadti nasamatan mubarakah, ketahuilah wahai Halimah, sesungguhnya engkau telah mengambil seorang bayi yang penuh berkah. Faqalat wallahi innila arju dhalik, aku menjawab iya, aku pun berharap demikian, bahwa bayi inilah yang menyebabkan Allah memberikan berkah kepada kita. Thumma kharajna wa raqibtu ana atani, maka berangkatlah kami bersama rombongan dan aku menaiki atanku, keledai betinaku. Wa hamalathu 'alaiha ma'i, dan aku bawa bayi-bayi tadi bersamaku. Fa wallahi laqata'at birraqbi ma yaqdir 'alaiha syai'un min humurihim, sungguh demi Allah keledaiku berjalan dengan semangat mengalahkan semua keledai-keledai milik mereka. Sampai mereka berkata kepada kami, ya bennata Abi Du'aib, wahai anaknya Ibn Abi Du'aib, waihak, irba'i alaina, tunggu, jangan terburu-buru. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena mereka biasa berjalan bersama-sama satu rombongan, ternyata keledainya Halimah berjalan dengan semangat dan paling cepat. Alaysa alasta atau alaysat hadhihi atanaki allati kunti kharajti 'alayha, bukankah itu keledai yang kamu bawa dari rumah kemarin? Dijawab iya. Maka mereka terheran-heran ketika berangkat, keledai yang paling lemah, yang paling kurus, yang paling terbelakang. Ketika pulangnya paling cepat, paling semangat. Fa aqulu lahunna, aku menjawab pertanyaan para wanita tersebut, bala wallah, tentu demi Allah, innaha lahi, sesungguhnya ini adalah dia, keledai yang aku bawa kemarin. Fayaqulna, maka para wanita itu menjawab, wallahi innalaha lasya'nun, kata mereka, sungguh wanita ini punya sesuatu, artinya ada sesuatu yang aneh padanya, ada sesuatu yang nanti akan jadi besar. Tsumma qadimna manazilana, sampai kami ke tempat-tempat kami. Min biladi Bani Sa'ad, dari negeri suku Bani Sa'ad. Wa ma a'lamu ardan min ardillahi ajdaba minha, yang aku tidak tahu ada satu daerah yang lebih tandus, lebih kering daripada tempat kami. Fakanat ghanami taruhu alayya, ketika aku datang, kambing-kambingku datang digiring menemui aku. Hina qadimna bihi qala ma'ana shiba'an lubunan, dalam keadaan kambing-kambing tadi gemuk-gemuk dan susunya penuh. Qala fanahlibu wa nashrab, maka kami pun memeras susu kambing, kami minum susu kambing. Wa ma yahlibu insanun qatrat laban, sedangkan orang-orang di kampung kami enggak ada yang memeras susu, tidak ada yang memiliki susu. Semuanya kambingnya kurus-kurus, kering, dan hampir tidak mengeluarkan susu. Wala yajiduha fi dhira', tidak didapati pada tete-tete kambing tersebut susu sedikit pun. Hatta kanal hadiruna min yaumina yaqulun liru'yaniha aw liru'yanihim, maka mereka pun berkata kepada penggembala-penggembala mereka, wailakum asrihu asrihu haitsu yasrah ra'i binti Abi Du'aib, hendaklah kalian mengembalakan kambing-kambing kalian di tempat di mana penggembalanya binti Abi Du'aib mengembalakan. Ini gembalakan di tempat yang sama. Lihat kambing-kambing Halimah, gemuk-gemuk, banyak susunya. Ikhwan ibn a'azakumullah, fataruhu agnamahum jia'an, kambing-kambing mereka dalam keadaan lapar. Mata biddu biqatrati laban, tidak mengeluarkan satu tetes pun susu. Wataruhu ghanami shiba'an lubuna, sedangkan kambing-kambingku, kata Halimah, penuh dengan susu, gemuk-gemuk mereka. Falam nazal nata'arraf minallahi ziyadah, terus kami mengenali dari Allah subhanahu wa ta'ala tambahan-tambahan, ziyadah-ziyadah. Wal khair, kebaikan-kebaikan, sejak kami membawa anak yatim tadi, yang ternyata dialah yang akan menjadi seorang rasul, utusan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami terus mendapati barakah. Hatta madat sanatahu wa fasaltuhu, sampai sudah selesai masa susuan. 2 tahun. Selesai sanatahu, selesai 2 tahun. Wa kana yashibbu syubbaban la yashibbu ghilmanan, sungguh anak itu membesar lebih dari yang lainnya. Kalau yang lain masih anak-anak, dia seperti pemuda. Falam yablugha sanataihi hatta kana ghulaman jafran, dia sudah berumur belum sampai genap 2 tahun, sudah menjadi seorang anak yang kuat. Faqadimna bihi, kami bawa dia. Ala ummihi, dikembalikan kepada ibunya, karena biasanya persusuan itu 2 tahun. Wa nahnu ahras syai'in ala muktihi fina. Sedangkan kami sangat ingin kalau anak ini tetap bersama kami. Lamma kunna nara min barakatihi. Karena kami melihat barakah pada anak ini. Fakallamna ummahu wa qultu laha. Aku sampaikan kepada ibunya. Dan aku katakan kepadanya, law tarakti bunayya hadhihi hatta yaghlum. Kalau saja engkau izinkan anak ini tetap tinggal bersamaku sampai lebih kuat lagi. Fa inni akhaf alaihi wabak Mekkah. Karena aku khawatir wabah penyakit di Mekkah. Falam nazal biha hatta raddathu ma'ana. Terus aku katakan pada mereka alasan-alasanku sampai kemudian ibunya mengizinkan untuk kembali bersama Halimah. Maka dibawa kembali anak yatim tersebut. Faraja'na bihi. Fawallahi innahu ba'da maqdamina bihi bi ashhur ma'akhihi lafi bahmin lana khalfa buyutina id atana akhuhu yashtad. Setelah kami kembali, demi Allah, sedatangnya kami ke sana beberapa bulan berikutnya, saudaranya, berarti saudara susuannya, berarti anaknya sendiri, datang kepada kami. Tadi bermain di belakang rumah, di tempat kandang hewan. Ya, ini baham, itu adalah semua binatang ternak disebut baham. Bahima. Id atana ahu yashtad. Tiba-tiba saudara susuannya datang kepadaku. Faqala li wa li abihi, berkata kepadaku dan berkata kepada bapaknya, dhaka akhil Quraisy, dhaka akhil Quraisy, qad akhadha rajulan 'alayha thiyabun bid. Itu saudaraku yang dari Quraisy diambil oleh dua orang yang berpakaian dengan pakaian putih. Fa adja'na fa shaqqa batnahu fa huma yasutanihi. Dua orang itu membaringkannya, kemudian merobek perutnya. Kemudian yasultanihi, disebutkan yasultanihi, yani yadribanihi ba'duhu biba'd, memukulkan satu dengan lainnya. Yani satu anggota badannya dengan anggota badan lainnya dipukulkan begitu. Fakharajtu ana wa abuhu, maka keluarlah aku segera dengan bapaknya. Fawajadtuhu qa'iman muntaqi'an wajhuhu. Aku lihat dia berdiri dalam keadaan pucat wajahnya. Faltazamtuhu. Aku peluk dia. Waltazamahu abuhu. Dan bapaknya juga memeluknya. Faqulna malak ya bunayi. Malak ya bunayi. Ada apa denganmu, wahai anakku? Qala ja'ani rajulan. Datang padaku dua orang. Alaiha thiyabun bidun. Keduanya memakai pakaian putih. Fa'adja'ani wa syaqqabatni, dia menidurkanku dan merobek perutku, kemudian mencari-cari sesuatu di perutku. La adri ma huwa, aku tidak tahu dia cari apa. Faraja'a bihi ila khaba'ina wa qala li abuhu ya Halimah, laqad khashitu an yakuna hadzal ghulam qad usi. Ketika aku kembali ke rumah, maka bapaknya berkata, bapak susuannya berarti, ya Halimah, aku khawatir kalau dia tertimpa apa-apa. Fa'alhiqihi bi'ahli, sebaiknya pulangkan saja ke keluarganya. Qabla an yadhhar dhalika bihi, sebelum muncul sesuatu itu. Ini khawatir ada sesuatu, maka kita kembalikan saja sebelum keluar terlihat sesuatu tersebut. Fahtamalnahu faqadimna bihi ala ummih, maka kami bawa dia kembali ke Mekah dan kami kembalikan ke ibunya. Faqalat ma aqdamaki bihi ya dhi'r wa qad kunti harisatan alayhi wa ala muktihi indaki. Ibunya bertanya-tanya, apa yang membawamu kembali dan mengembalikan anakmu kepada kami, ya dhi'r? Padahal engkau tadinya sangat bersungguh-sungguh, semangat ingin memeliharanya. Tapi baru berapa bulan, kalian kembalikan. Fakultu, aku katakan kepadanya, Qad balagallah bibni wa qadaitu alladhi alaiya. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala sudah mencapai atau sudah menunjukkan batasnya dan aku sudah tunaikan kewajibanku padanya. Fatakhawwafat al-ahdats alaihi, aku khawatir ada kejadian-kejadian apa-apa kepadanya. Fa'adaituhu ilaika, maka aku kembalikan kepadamu. Kama tuhibbin, sebagaimana engkau mau. Qalat ma hadza sya'nuki fasduqini khabarak. Ibunya merasa ada sesuatu. Engkau belum jujur kepadaku. Akhbirini, beritakan kepadaku khabarmu, terangkan yang sesungguhnya. Falam tada'ni hatta akhbartuha. Terus aku didesak sehingga tidak membiarkan aku kecuali aku harus menjawabnya. Qalat, dia berkata, afatakhawwaftu alaihi syaitan? Kata ibunya, apakah engkau mengkhawatirkan syaitan atasnya? Dia katakan, na'am. Qalat, kalla, tidak. Wallahi mali syaitan alaihi min sabil. Tidak, demi Allah. Enggak mungkin syaitan akan mengganggunya. Wa inna libunayya sya'nan. Sungguh anakku ini memiliki sesuatu kelebihan. Afala ukhbiruki khabarahu? Apakah perlu aku khabarkan beritanya? Kata Halimah. Qultu bala. Qalat ra'aitu hina hamaltu bihi. Kata ibunya, sungguh perlu aku ceritakan anak ini? Aku ketika hamil aku melihat. Kharaja minni nur, keluar dariku cahaya. Adha'atu sura Busra, sampai menerangi istana-istana Busra dari negeri Syam. Tsumma hamaltu bihi fa wallahi ma ra'aitu min hamlin qad kana akhaffa 'alayya. Sungguh tidak pernah ada seorang yang hamil yang lebih ringan kehamilannya daripada aku. Wala aisar, tidak ada yang lebih mudah kehamilannya daripada aku hamil anak ini. Wa waqa'a hina waladtuhu, demikian pula terjadi ketika aku melahirkan. Wa innahu lawadhi'un yadayhi bil ard, dia meletakkan tangannya ke muka bumi. Rafi'an ra'sahu ila sama, sambil mengangkat tangannya, mengangkat kepalanya ke langit. Jadi ketika lahir tangannya ke bumi, matanya ke langit. Rafi'un ra'sahu ila sama, mengangkat kepalanya ke langit. Da'ihi anki untaliqi rashidah, berangkatlah engkau, jangan khawatir, tidak mungkin syaitan mengganggunya. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini kisah tentang masalah syaqqus sadr, tentang masalah dibelah dadanya Rasulullah SAW oleh dua orang malaikat dan dibersihkan sesuatu yang ada di dalamnya. Qala ibn Ishaq, berkata ibn Ishaq rahimahullah, haddatsani Thawr ibn Yazid an ba'd ahli al-'ilm, berkata kepadaku Thawr ibn Yazid dari beberapa ulama. Wala ahsibu illa an Khalid ibn Ma'dan al-Kala'i, dan aku menduga di antaranya adalah Khalid ibn Ma'dan al-Kala'i. Inna nafaran min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qalu lahu, sesungguhnya beberapa orang datang kepada Rasulullah SAW dan mereka berkata kepadanya, ya Rasulullah akhbir an nafsik, ya Rasulullah akhbirna an nafsik, terangkan kepada kami, ceritakan tentang dirimu. Qala na'am, kata Rasulullah SAW, iya, ana da'watu abi Ibrahim, aku adalah doanya Ibrahim. Doanya Ibrahim. Rasulullah SAW adalah di antara pengkabulan doa Ibrahim. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas thamarati ila akhirih, sampai wab'ats fihim rasulan minhum, ya Allah utuslah dari mereka seorang rasul dari kalangan mereka, mendoakan barakah pada negeri Mekah, mendoakan agar mendapatkan buah-buahan dan lain-lain, mendoakan semua sampai wab'ats fihim rasulan minhum, maka akulah da'watu Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim. Wa bushra akhi Isa, dan akulah kabar gembira dari Isa alaihi salam. Wa id qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Isa ibn Maryam alaihi salam menyatakan kepada Bani Israel bahwa aku Rasulullah diutus pada kalian membenarkan apa yang ada di tanganku dari Taurat dan memberitakan berita gembira. Mubashiran bi rasulin ya'ti, aku memberitakan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang. Maka akulah Bushra Isa, aku dakwat Ibrahim dan aku Bushra Isa. Qala wa ra'at anni hina hamaltu annahu kharaja minha nurun adha'a laha qusur asy-syam. Dan ibuku melihat ketika aku hamil dalam keadaan dia melihat cahaya yang memancar yang menerangi semua istana-istana Syam. Wasturdi'tu fi Bani Sa'ad, dan aku disusui atau disusukan di Bani Sa'ad ibni Bakr. Fabaina ana ma'a akhi li khalfa buyutina nar'a bahman, ketika aku dengan saudara susuanku berada di belakang rumah menggembalakan ternak-ternak kami. Id atani rajulan alaihima siyabun bidun, tiba-tiba ada dua orang yang memakai pakaian putih. Bittastin min dahabin mamlu'atun taljan, dengan membawa piring dari emas atau nampan dari emas penuh es. Thumma akhadhani fashaqqa batni, kemudian dua orang itu mengambil aku, membaringkan aku dan merobek perutku. Wastakhraja qalbi fashaqqa, kemudian mengambil jantungku dan kemudian merobeknya. Fastakhraja minhu, mengeluarkan sesuatu dari jantungku. Alaqatan sauda, berbentuk seperti gumpalan hitam. Fatarhaha, kemudian keduanya membuang gumpalan hitam tadi. Qala zinhu bimi'syar au zinuhu bimi'syaratin au ammatihi, ukurannya kurang lebih bi'asyan min ammatihi, wallahu ta'ala alam. Qala fazadani bihim fawazan tuha, kemudian aku ditimbang oleh dua orang tadi dengan 10 umat. Fawazanani bihim fawazan tuhum, ternyata aku lebih berat dari 2 kali atau 10 kali umatku. Thumma qala zinhu bimi'ah, timbang dengan 100 umatnya. Maka ditimbang aku dengan 100 umatku, maka aku masih lebih berat dari 100 umatku. Qala zinhu bi alfin min ummatihi, timbanglah dengan 1000 dari umatnya. Fawazanani bihim fawazantuhum, ternyata aku masih lebih berat dari 1000 umatku. Faqala da'hu fawallahi law wazantuhu bi ummatihi lawazanaha, sungguh kalau aku timbang dengan seluruh umatnya niscaya akan tetap lebih berat. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian diriwayatkan Ali ibn Ishaq rahimahullahu taala, disebutkan dengan kalimat aku mendapatkan dari Thawr ibn Yazid, dan dia mendapatkan dari beberapa ulama di antaranya adalah Khalid ibn Ma'dan al-Kala'i, bahwa Rasulullah SAW menceritakan sendiri tentang dirinya bahwa beliau dirobek perutnya, diambil jantungnya, kemudian dibelah, diambil sesuatu yang hitam, kemudian dibuang, dan kemudian aku ditimbang dengan umatku sampai sekian banyak, bahkan dikatakan kalaupun ditimbang dengan seluruh umatnya maka tidak akan kalah beratnya, tetap akan lebih berat dia. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti setelah dikembalikan ke ibunya, kembali dipelihara oleh pamannya. Kembali dipelihara oleh pamannya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma'a ummihi Aminah binti Wahab wa jaddihi Abdul Muttalib ibni Hashim fi kala'atillahi wa hifdhih. Maka kembalilah Rasulullah SAW kepada ibunya, dipelihara oleh ibunya Aminah binti Wahbin dan kakeknya Abdul Muttalib ibni Hashim dengan pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa itu, bahwa sesungguhnya yang memelihara adalah Allah. Halimatus Sa'diyah dan suaminya Al Harith dan ibunya Aminah dan pamannya Abdul Muttalib, semuanya adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan dengan rencana Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Allah yang memelihara calon Rasulnya, calon Nabinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wal rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.